Boleh saya mau tanya dulu, Pak. Sebutkan i'rab lughatan wa istilahan. Konan. Ibana. Apa itu ibana? Terus? Perubahan? Apa yang berubah? Sebutkan tiga jenis i'rab ketika meng-i'rab satu kata. Ada tiga jenis i'rab, sedikit jelaskan. Tuhan. Agus. Kan makna rofa nasab lurutan istilah. Ahmad Fardan. Kemudian untuk makna kofat dan jazmnya. Hari. Apa nama sih? Ipan. Yang tandanya mana ya? Kita baca makna ya. Secara istilah sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang ma'rifati alamatil i'rab, telah kita bahas tanda dhamma, tanda dhamma untuk rafa. Kemarin kita telah kita belajar bahasanya dhamma untuk rafa itu berlaku untuk jamak taksir munsharif atau ghairu munsharif. Salah satu yang disebutkan oleh penulis adalah wa min ayatihi al-jarani. Maka ada yang bertanya di mana terletak domahnya. Maka wa min ayatihi ini khobar mubadal. Maka al-jarani itu mubtada' mu'akhar, jadi mafu'. Al-Jawari itu jamak dari jariyah, maknanya perahu. Kemudian jamak yaitu memakai alif, alif maksurah. Alif maksurahnya dibuat sehingga bisa dikatakan Al-Jawari jamak taksir mufrad dari jariyah, mafu' sebagai mubtada', yaitu maksur mubtada' mu'akhar. Tanda rafa'nya dalam dhamma muqaddarah pada yang di Al-Jawab itu isim mangkus, maksud saya isim mangkus. Dan dari itu mangkus pada yang mana amitul huriha yang menyebabkan tidak nampaknya tidak nampaknya doma itu adalah al-istiqal, terasa bulan diriga di anak mangkus. Yang jadi isim mangkus Jawari itu isim mangkus, ya'nya dibuang. Ini dia isim mangkus, mafu' jadi dengan dhamma muqaddarah. Muqaddarah ini pada sesuatu yang dibuang takdir, yaitu ya, ya lazimah. Kemudian tanda sebutnya telah mengatakan Allah Ta'ala wa amal wawu fatakunu ala mafandi rab'ain fi mawdi'aini fi jam'il mudakkar salimi wa mafhumi la'alihi nahu wa yawma idzin yaqra'ul mu'minun wa iyyakum minkum 'ishruna syafi'un. Wawu itu menjadi alamat tanda untuk rafa' di dua tempat. Yang pertama untuk jamak isim jamak mudzakkar salim wa mafhumi la'ali, dan yang disamakan dengannya berlaku untuk isim jamak mudzakkar salim atau mahmul jamak mudzakkar salim. Contoh jamak mudzakkar salim firman Allah di surat Ahzab, wa yauma idzin yaqra'ul mu'minun, dan pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Yauma idzin itu aslinya yauma dan idz, yauma idz. Sedangkan tanwin di sini adalah aywan. Tanwin aywan. Pernah kita singgung di pembahasan tanwin. Tentu pembahasan tanwin, salah satu jenis tanwin ada yang disebut dengan tanwin aywan. Contoh tanwin aywan ini yaumaid. Namun untuk yaumaid itu aywan an jumlah, pengganti dari jumlah yang dibuat. Karena takdirnya wa yawma dan pada hari id ketika orang-orang Rom bisa mengalahkan Persia. Maka ketika orang-orang Rom mengalahkan Persia id, ketika orang-orang Rom, kalimat ketika Rom mengalahkan Persia itu dibuat. Jadikan dengan tanwin yawma id Taghlibu ar-rum 'ala al-furs yafrahul mu'minun. Apakah itu orang-orang beriman bergembira. Maka kami di sini menggantikan jumlah. Maka al-mu'minun itu jamak mudzakkar salim, karena dia adalah sifat laki-laki. Contoh mahmul jamak mudzakkar salim. Wa iyyakum minkum 'ishruna sabiqun di surat Al-Anfal telah mengatakan, dan jika kalian berjumlah 20 orang yang mereka adalah orang-orang yang bersaga. Sabirun itu jamak mudzakkar salim. Sedangkan Aisun itu mahmul jamak mudzakkar salim. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim, tidak memenuhi kriteria untuk bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Dia bukan laki-laki, bukan sifat laki-laki. Maka dia mahmul jamak mudzakkar salim. I'rabnya mengikuti i'rab jamak mudzakkar salim, akan tapi tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Yang kedua, fil asma'i sittati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa dumalik. Nahu kala abuhum la yusufu wa akhuhu ahaku ila abina minna ja'a hamuki wa hada fuka wa hanuka wa innahu la du'ilmi. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua adalah untuk asma'u sittah. Sebagian ulama menyebutnya asma'ul khamsah karena tidak mengakui salah satu dari enam ini, sehingga mereka menganggap cuma lima saja. Namun sebagian ulama mengakui keenam-enamnya, maka mereka menyebutnya dengan al-asma asita. Ada istilah tentang isim yang keenam, apakah masuk dalam barisan ini ataukah tidak. Yang memasukkan maka mengatakan al-asma asita, yang tidak memasukkan maka mengatakan dengan asma khamsa. Asma asita adalah abuka, ayahmu, akuka itu maksudnya abunya, wa aku dan saudaramu. Kemudian hamuka, hamuka itu kerabat suami. Alhamu al-maut kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat suamimu, boleh jadi saudara suamimu, boleh jadi paman suamimu, sepupu suamimu. Maka wahamuki maksudnya hamuki, karena hamu itu untuk kerabat suami, sehingga lebih tepat ki. Kalau ka tidak jadi masalah kira-kira suami. Wahamuki wafuka dan mulutmu, wahanuka walumalik, umalik itu dengan makna sahih yang memiliki harta. Karena itu terkadang adalah isim mausul, maka itu yang isim mausul dan bukan termasuk asma'ul sittah atau asma'ul khamsah. Itu yang menjadi asma'ul sittah atau asma'ul khamsah syaratnya adalah itu di makna sahih. Nah, yang jadi perselisihan adalah hanuka. Jadi perselisihan adalah hanuka, apakah dia termasuk dalam lebih malin, ahuka dan seterusnya ataukah tidak. Hanuka itu anumu, kemaluanmu. Mungkin anu itu dari anu kan? Anu. Terus jadi anu. Alkohol itu dari bahasa apa? Aslinya alghol. Alghol. Terus masuk ke bahasa Inggris jadi alkohol. Aslinya alghol. Alghol itu segala sesuatu yang bisa menyebabkan mabuk. Masuk bahasa Inggris jadi alkohol. Dan masuk ke bahasa Arab, orang Arab terus ikut-ikutan jadi alkohol. Contohnya kala abuhum, berkata ayat mereka. Contoh untuk abu, untuk aku. Contohnya dalam firman Allah di surat Yusuf, la Yusufu wa abuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya ahabu ila abina, lebih disukai, dicintai oleh bapak kita minna daripada kita wa nahnu usbah, cakap kita lebih banyak. Ja'ahmu idatamu rabat suamimu wa hadafuka, ini adalah mulutmu wa hanuka. Maksudnya kesempatannya wa imamu ratu ahmin, dan sesungguhnya dia lagu ilmu sungguh memiliki ilmu. Wa amal alifu fatakunu alamatun lirafi fil mutanna wa mahfuhi la'alihi. Qala rasulani inna hikat al-shuhu' inda Allah isna asyara syahra fanfajarat minu sunata asyrata aina. Adapun tanda alif, tanda rofak rofak alif, maka dia menjadi alamah tanda tirof itu rofak dalam isim musanna wa mahmulila alif dan mahmul isim musanna. Maka istilah mahmul itu ada untuk jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim dan musanna. Maka ada istilah mahmul jamak muannats salim, mahmul jamak mudzakkar salim dan mahmul musanna. Ya, yang di musanna, tapi dia tidak menurut persyaratan musanna. Syarat musanna itu bisa diberikan jadi satu zaidun wa zaidun sama dengan zaidani. Itu kan itu kriterianya. Dan jika tidak memenuhi hal tersebut, tidak bisa dipecah. Maka misalnya tidak bisa dipecah, maka ini sedangkan i'rab yang menjadi musanna maka ini mahmul musanna. Qala rajulani, contoh musanna qala rajulani, katakanlah dua orang laki-laki. Rajulani sama dengan rajulun wa rajulun. Rajulun wa rajulun jadi rajulani. Namun ini tidak memenuhi untuk itna. Inna hisata suruh inda Allah na'asyar syahra, sebenarnya jumlah bulan di sisi Allah dan 12 bulan. Itna ini mengerti i'rabnya musanna. Di sini nonnya hilang. Kenapa? Karena dia mudhaf. Karena dia musanna, jika mudhaf maka nonnya akan hilang. Demikian juga jamak mudzakkar salim, jika mudah maka menyebilah muslimu al-arab, misalnya orang Arab Islam atau muslimin orang Arab atau muslimu al-arab dengan membuang nun. Maka itna ini i'rabnya i'rab jamak mengikuti jamak mu'anna salim, aslinya itnani. Akan tetapi karena misalnya dengan asyar maka nun yang dibuang. Nah, itna ini mengikuti i'rab ini musanna, akan tapi dia tidak memenuhi persyaratan musanna. Karena tidak ada itna buat itna sama dengan itna nikah. Tidak ada. Itna tidak ada. Biasa kata-kata ibna kata ya mahmul jamu muannas salim. Dan untuk bilangan muakkad, adat muakkad, karena adat itu ada tiga macam. Ada adat mufrad, wahid, ya. Satun, ba'adun, mufrad. Ada adat ma'tuf. Ada ma'tuf, wahid wa isrun, ya. Salatun ba, salatun. Dan ada adat muakkad. Adat adat muakkad 11 sampai 19 itu ada muakkad. Dan adat muakkad maka terdiri dari dua bagian, bagian depan dan bagian belakang. Juz awal, bagian awal sama juz tsani, bagian belakang. Nah, adat muakkad itu semuanya adalah mabni ala al-fath. Juz ain, baik bagian depan atau bagian belakang, kecuali untuk 12. Untuk 12 maka yang mabni ala al-fath cuma juz al-akhir, bagian belakangnya, asyarahnya saja. Sedangkan ibnani, ibnanya itu mu'rab i'rab al-musana, li'annahu mahmul bil-musana. Asyarahnya itu mabni ala al-fath, sedangkan ibnanya itu mu'rab dengan i'rab al-musana. Contoh yang lain, sampai fajarat maka terpancarlah darinya dari batu yang dipukul oleh Musa itu itnata asyrata ayna, 12 mata air. Itnata itu juga mahmul bil musan. Wa amma an-nur fa takunu 'alamatan lirabbi fil fi'l al-mudari' idza tasara bihi dhamir taqniyati. Nahwu wan-najmu wash-shajaru yasjudani. Adh-dhamiru jam'il mudzakkar. Atabluna fi kulli ra'in ayatan ta'batuna wa tatakhuduna masani'a la'allakum takhludun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Aw dhamir mu'annath fil mukhatabati qala ta'jabina min amrillah. Sedangkan nun itu menjadi alamat tanda rafa untuk fi'il mudhari'. Jika bersambung dengannya dhamir tanda dua. Contoh jadi juga ini fi'il mudhari'. Belakangnya ada alif yang merupakan tanda dua. Wan najmu dan bintang wa sajaru dan buah-buahan yang juga ini keduanya bersujud. Atau bertemu dengan dhamir jamak mudzakkar, yaitu bertemu dengan wawul jama'ah, maka tanda i'rabnya, tanda rafa'nya adalah nun, isbatun nun. Atau benuna, apakah kalian membangun di kulli ra'in, di setiap tanah yang tinggi, ayatan ta'batuna, bangunan yang kalian bermain-main di sana, watatakhiduna, dan kalian membuat masalik. Tempat-tempat kalian membuat berbagai barang. La'alakum takhudun, mudah-mudahan kalian tetap. Nah, di sini kita dapatkan atabaduna, ta'baduna, tatakhiduna, sama takhuduna. Semuanya adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawul jama'ah. Maka tanda rafa'nya dengan takhudun nun, dengan adanya nun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman dengan al-ghaib. Dengan istilah itu yu'minun dan fi'il mudhari' bertemu dengan wawul jama'ah. Atau fi'il mudhari' bertemu dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah, yaitu ya, ya mu'annatsah mukhatabah. Kalau mereka berkata ata'jabina, apakah engkau heran min amrillah dari ketetapan Allah. Tentang heran oleh seorang perempuan. Maka fi'il mudhari' bertemu dengan ya mu'annatsah mukhatabah. Walinasbi khamsu alamatin. Al-fatwa yal aslu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasu nuni wa yana'ibatun anil fathat. Wa amal fathatu fatakuru alamatan linasbi fi thalathati mawati'ah. Sedangkan nasab itu memiliki khamsu alamat, lima tanda. Fathah huwal aslu wal aslu. Maka dan inilah tanda aslinya. Oleh karena itu di definisi nasab perubahan khusus yang tandanya fathah apa yang menggantikannya. Sedangkan alif kasrah dan ya serta membuang nun adalah naibah pengganti dari fathah. Untuk kalimat-kalimat yang tidak memungkinkan bertanda dengan fathah. Amal fathatu ataupun fathah maka menjadi tanda nasab dalam tiga tempat. Yang pertama fi ismil mufradi munsharifan kana au ghaira munsharifin. Nahwu wattaqullaha. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Wa id wa'adna Musa. Wafi jam'i taqtiri munsharifan kana au ghayra munsharifin nahu wa tahal jibala wa adakumullah maghanima kathirotan wa angkihu al-ayana. Yang pertama, apakah tanda nasab untuk isim mufrad, baik isim mufrad munsharif atau isim mufrad ghayra munsharif. Contoh yang munsharif adalah Allah dalam kata-kata wattaqullaha. Takwalkan pada Allah. Maka Allah mansub dengan tanda fathah karena dia mufrad munsharif. Contoh yang mufrad ghairu munsharif, Ishaq, Yaqub dan Musa. Bahwa habna lahu yang kami berikan kepada Ibrahim, Ishaq wa Yaqub. Keturunan yaitu Ishaq dan Yaqub. Dan ketika kami membuat janji Musa pada Musa, maka Ishaq dan Yaqub. Ini tandanya fathah. Fathahnya fathah zahirah. Ishaq maf'ulun bihi. Kita i'rab Ishaq maf'ulun bihi mansubun wa 'ala nasbihi fathatun dhahirun fi akhiri annahu ismu mufrad munsharif. Beda dengan Musa. Musa i'rabnya maf'ulun bihi mansubun wa 'ala nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal 'alif. Adalah alif lazimati li'annahu ismu maqsud. Maka Musa itu tandanya juga fathah. Musa itu fathah muqaddarah, sedangkan Ishaq itu fathah dhahirah. Juga terdapat untuk jamak taksir, baik jamak taksir munsharif atau jamak taksir ghairu munsharif. Contoh jamak taksir munsharif wa tarul jibal, dan engkau melihat gunung-gunung. Jibal jamak dari jabal. Yang ghairu munsharif contohnya adalah wa'adakumullah, dan Allah janjikan kepada kalian maghanima katsiratan, keberuntungan yang banyak. Maghanima ini maf'ul bih, dia mansub, tanda nasabnya Makkah, dan dia adalah jamak taksir karena dia jamak taksir ghair munsharif. Kenapa dia ghair munsharif? Sirah muntaha al-jumu'. Karena dia adalah sirah muntaha al-jumu'. Begitu wazan mafa'ilah. Wa amsihu al-ayana, dan nikahkanlah al-ayana orang-orang yang belum berpasangan, tidak memiliki pasangan hidup. Al-ayam itu mencakup bujangan, gadis dan janda atau budak. Tidak punya istri atau tidak punya suami. Ini juga kena taksir. Namun kalau tadi fakahnya fakah dohroh, kalau al-ayam itu fakahnya fakah mukadam karena dia isim maksum. Fi fi'il mudhari' idza taqala 'alayhi nasibun wa lam yaqtasir bi akhirihi shay'un. Nahu la yanallaha tuhumuha wa la dima'uha. Fakta juga berlaku tanda nasab untuk fi'il mudhari' jika taqala 'alayhi masuk padanya nasibun 'amil nasab. Walam yattasil dan dia dalam fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya syai'un sesuatu pun. Tidak ada di sana alif naini, tidak ada wawu jamaah, tidak ada ya'ulinah, nununinah, dan tidak ada bahasanya nun taukid. Tapi yang jelas dia terbebas dari di belakang, di buruk terakhirnya terbebas dari tambahan apapun. Maka dia tanda rupanya dengan tanda nasabnya dengan fathah. Contohnya yanal, lan yanala. Maka lam itu lam fi'il. Lam di sini adalah jadi lam fi'il. Dan setelah lam fi'il tidak ada tambahan huruf apapun. Maka dia disebut fi'il mudhari' lam yatasil bi'akhirihi syai'un. Maka tanda nasabnya dengan fathah. Lan ada amil nasab, yaitu amil lam nasab lan. Terjadilah amin lebih. Tidaklah sampai pada Allah luhumuha dagingnya hewan korban, walau lima uha tidak pula darahnya. Demikian di surat Al-Hajj. Maka di sini yanala mansub dengan fathah karena ada lan. Amal alifu fatakunu alamatun dinasbi fil asma'i fitati. Nahu mata Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa nahfadu akhana wa taqulu ra'aita hamaki wa hanaka angkana damalin wa bani. Adapun alif, maka dia menjadi tanda nasab untuk satu saja, yaitu untuk asmaul sittah. Contohnya firman Allah di surah Al-Ahzab, maka Muhammad itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah apa ahadin mirjal itu ayah dari laki-laki di antara kalian, karena tidak ada anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai besar. Maka beliau tidak punya anak laki-laki, dia bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Ini apa ahadin. Kemudian di surat Yusuf, wa nahfadu akhana, dan kami jaga saudara kami. Akhunan jadi akhwan. Ra'aitu, aku melihat hamaki wa hanaka, aku melihat saudara suamimu wa hanaka. Angkana za malik, karena dia memiliki harta. Enggak du malin jadi za malik. Amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fil jam'il mu'annats salimi wa ma humila 'alayhi. Nahwu khalaqallahu samawati wa in kunna ulatu hamlin. Adapun kasrah, maka menjadi tanda nasab untuk jamak mu'annats salim atau mahmul jamak mu'annats salim. Contohnya jamak mu'annats salim khalaqallahu samawati. Contoh Allah menciptakan langit. Contoh yang mahmud, wa ikunna ulatu hamil, dan jika mereka adalah wanita-wanita yang sedang kondisi hamil. Ulati ini mahmud jamak mu'anad salim. Amaliyah fatakunu alamatan linasbi fi mawdi'aini. fil musanna wa mahumila alaihi nahu rabbana wa ja'alna muslimain laka id arsalna ilaihi musnaini rabbana amat tanatnataini wa fil jam'il muzakkar salimi wa mahumila alaihi nahu numjil mu'minina wa wa'adna musa salatina laylana. Adapun ya, maka yang menjadi tanda nasab di dua tempat, yang pertama di isim musanna atau mahmul isim musanna. Contoh isim musanna, wa rob kami, jadikalah kami, itu Ismail dan Ibrahim dan Ismail, muslimain laka, dua orang yang berislam kepada. Contoh yang mahmul isim musanna adalah Ibnaini di surat Yasin, Allah berfirman, wa id arsalna ilaihim ibnaini. Ketika kami kirimkan pada mereka Ibnaini, dua utusan. Di ayat yang lain Allah berfirman, wahai Rabb kami, engkau telah mematikan kami Ibnaini banyak dua kali. Maka Ibnaini dan Ibnaini ini mahmud isim musanna. Dia tidak memiliki syarat isim musanna, tetapi dia memiliki i'rabnya isim musanna. Kemudian juga berlaku yaitu untuk jamak mudzakkar salim dan mahmud jamak mudzakkar salim. Contoh jamak mudzakkar salim nun bil mukminin, kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sedangkan mahmud jamak mudzakkar salim contohnya salatin, salatun jadi salatin. Dan kami membuat janji pada Musa untuk bertemu selama 30 lailatan malam dengan siangnya. Amma hadzun nuni fa yakunu alamatan li nasbi fil af'al allati aquha fi sababi nuni nahu illa an takuna malakaini wa an tasumu khayrun lakum lan taqumi. Adapun membuang nun maka dari tanda nasab untuk fi'il-fi'il yang rofaknya, tanda rofaknya adalah sababi nun, adanya nun. Contohnya fi'il mudhara' yang bertemu dengan alif itsnaini ila an takuna malakaini di surah Thoha. Allah berfirman, kecuali kalian akan menjadi dua malaikat. Demikian godaan iblis pada Adam. Allah tidaklah melarang untuk makan buah ini, kecuali kalau kalian memakan buah ini kalian akan menjadi dua malaikat. Surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa an tasumu khairul lakum, jika kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Ini ayat ketika puasa itu masih wajib, namun wajibnya memilih antara puasa atau tidak puasa. Maka mengatakan kalau kalian memilih puasa itu lebih baik untuk kalian. Maka ini ada takuna, takuna ini mansub karena dia bertemu dengan alif itsnain dan alif itsnain jika marfu' tandanya adalah nun. Dan tasumu ini juga fi'il mudhara' bertemu dengan mawlu jamaah. Jika mafu' dia tandanya adalah sukun nun, maka mansubnya dengan membuang nun. Demikian juga lam takumi, aslinya takumina. Fi'il mudhara' bertemu dengan ya mu'annatsah apa? Mukhotobah bertemu dengan ya mu'annatsah mukhotobah, maka marfu'nya takumina, mansubnya lam takumi. Walil qasdi salatu ala masjid al-kasru al-kasratu wa hiya al-aslu wal ya'u wal fathatu wa huma na'ibatani an kasrati. Dan untuk khafat, untuk jar, salatu alamatin ada tiga tanda. Al-kasrah wajal aslu tanpa jadilah asalnya, dan ya dan fatkah keduanya dalam pengganti kasrah. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan min khafdi fi salatati mawadi'ah. Adapun kasrah maka menjadi tanda untuk jar pada tiga tempat. mawadi, jamak dari maudi, jamak dari maudi. Tapi kalau mawadiyah sebelum ain ada ya-nya, maka itu jamak dari mawdu'. Mawadi' itu jamak dari mawdi', artinya tempat, tempat meletakkan, dari isim makan di wadu'a. Jadi kalau mawdu' itu tema, topik, jamaknya mawadi'. Ada di tiga tempat. Fil ismil mufradil munsharifi nahu bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudan. Fi jam'i taksiril munsharifi nahu lirijali nasibum mimma kasabu. Fi jam'i almuannatsi salimi wa ma humira alayhi wa qulil mu'minati maratu bi ulatil ahmali. Yang pertama untuk isim mufrad munsharif, contohnya Allah Rahman dan Ar-Rahim, itu kasrahnya dhahirah. Untuk yang kasrah muqaddarah, contohnya ala hudan, di atas petunjuk. Ala hudan, ala haqqu jahri mabniyun ala mabniyun ala, semua harf itu mabniyun ala haqqu jahri mabniyun ala alif sukuni. Ala haqqu jahri mabniyun ala alif sukuni. Hudan majrur bi ala, majrur bi ala, dijar dengan sebab ala. Wa ala haqqu jahrihi, tanda jarnya apa? Kasratun muqaddaratun ala ala ya atau alif, itu alal alif, alal alif lazimati mana amin duhuriha. Apa, kenapa mukaddar tidak zahir? Yang mencegah dia untuk muncul at-ta'adduh, at-ta'adduh li'anuh ismun maksud. Maka hudan itu tandanya juga kasrah, cuma kasrahnya muqaddarah. Kemudian untuk jamak taksir munsharif, contohnya lirijal, bagi laki-laki nasibun bagian mimak tersebut, dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian untuk jamak mu'anas salim dan mahmud jamak mu'anas salim, contoh jamak mu'anas salim wakulil mu'minat. Lil mu'minat, mu'minat ini jamak mu'anas salim. Contoh mahmudnya fulati, marartu aku melewati perempuan-perempuan yang hamil. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadiyah. Fil asma'i sittati nahu irji'u ila abikum kama amintukum ala ahihi marartu bihamiki wafika wahanika waljari zilkubah. Wafil musanna wa mahumila alihi nahu hatta ablugha majma'al bahraini wa marartu bithnaini wa thnataini. Wa fil jam'i al-mudzakkar as-salimi wa ma hum ila 'alayhi kullu al-mu'minati fa it'amu 60 miskina. Sedangkan ya, dia menjadi tanda khafat, tanda jar di tiga tempat. Yang pertama untuk asmaul sittah. Yusuf berkata pada saudara-saudaranya yang cari makanan ke Mesir, irji'u ila abikum. Pulanglah kalian, kembalilah kalian untuk bapak kalian. Abukum adakum jadi abikum. Kemudian Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, sama amin tukum ala abihi, ketika mereka meminta saudaranya Yusuf untuk ikut dibawa. Sebagaimana aku memberikan amanah kepada kalian ala abihi untuk menjaga saudaranya, yaitu Yusuf. Maka akuka akokam jadi abihi. Kemudian aku melewati amiki, saudara suamimu, dan marotu fika, cuma gampangnya saja, usah marotu fika, cuma cari contoh gampangnya saja. Wafika itu kan artinya marotu fika, aku melewati mulutmu, nonjok. Demikian juga setelahnya, marotu hadika. Itu cuma contoh mudahnya saja. Ya, marotu bifika, wafika itu kan maknanya marotu bifika. Ini cuma contoh mudahnya saja. Itu ada baknya, marotu bi. Contohnya ini dan itu. Waljani bil kubah, dan tetangga yang dilkubah memiliki kedekatan. Maka dzul jadi di dilkubah, dzulkubah jadi dilkubah. Maka di nakul majhul, naatnya aljar. Atau badalnya. Sebenarnya nakul majhul dan naat dari majhul, yaitu aljar. Majhul, dia pun karena dia naat yang majhul, maka dia majhul. Wa alamatu jarrihi alias li'annahu minal asma'il sitta, kalau di sini li'annahu minal asma'il sitta wa wa mudhafun al-kubha mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi selalu majrur, mudhafun ilaihi majrurun bil ya'il mufaddarati alal abadi. Majrur bil kasrati al muqaddarati ala al ya ala al alif, al ya ala al alif, isim maqsur atau isim maqsur, maqsur ala al alif lazimati mana min dhuhuriha at ta'allu li annahu isim maqsur, karena dia isim maqsur. Wafil musanna, jika untuk musanna, maka tandanya ya wa mahumila alihi dan yang mahmul musanna. Contoh musannanya hatta abul wama ismal bahrain au amdiya hukubah. Dia semangat Nabi Musa untuk mencari ilmu. Dia katakan hatta abul wama ismal bahrain, kita akan terus berjalan sampai kita menjumpai pertemuan dua lautan. Al-amdiyah hukubah, atau meskipun aku harus menghabiskan hukubah waktu yang sangat panjang. Meskipun perjalanan tersebut harus menempuh waktu yang enggak jelas kapan ketemunya, maka aku akan terus berjalan sampai bertemu dengan orang yang Allah katakan lebih pandai dari itu dan aku belajar banyaknya. Kita lihat kataan Nabi Musa, Musa tentang semangat beliau dalam menuntut ilmu, padahal beliau adalah beliau seorang Nabi Allah yang tentu seorang yang sangat berilmu. Namun beliau katakan Aku ambil hukuman. Aku akan berjalan untuk menuntut ilmu, meskipun perjalanan untuk menuntut ilmu itu perjalanan panjang, waktu yang ditempuh itu panjang. Imam Khairi ini itu masih belum panjang waktu. Ambil hukuman. Nah, ini masih belum sampai setengah hari itu. Tapi cuma satu jam gitu ya. Itu belum hukuman. Nabi Musa semangatnya dalam menuntut ilmu, aku ambil hukuman. Aku akan berjalan untuk kemudian menuju tempat di sana aku mendapatkan ilmu, meskipun ambil hukuman. Meskipun aku harus menempuh jalan yang panjang, menempuh waktu yang sangat lama. Ada juga seorang yang sendiri sudah sangat berilmu, karena ingin menambah ilmunya, maka rela meskipun belum mengatakan saya punya tekad, meskipun harus jalannya itu harus lama. Itu Nabi Musa. Dan kalau kita gimana? Kalau kita gimana? Ya, jalannya jalan setengah jam saja sudah. Sudah. Itu jauh sekali. Setengah jam itu sudah jauh sekali. Itu belum hukubah ya. Belum setor berapanya hukubah. Ini hukubah itu waktu yang sangat lama. Tidak jelas apa. Dia jelas sampai itu apa. Dia masih ya terus lagi. Kok belum ketemu terus lagi. Belum sampai terus lagi. Ini cuma kemudian perjalanan 5 jam. Perjalanan 15 menit bahkan. Atau benar 10 menit itu sudah lama banget, jauh sekali. 10 menit tempat sendowo ini sudah jauh sekali. Agar cuma 15 menit. Ya, di sini Al-Bahrain, ini ada Musanna. Tandanya tanda dengan ya. Maratu fitnaini wasnataini. Ini contoh mahmul bukan fitnaini atau fitnataini. Kemudian juga untuk jamak mudzakkar salim. Dan wa mahmila ini dari mahmul jamak mudzakkar salim. Contohnya kulil mu'minah itu untuk jamak mudzakkar salim. Mahmulnya contohnya sittin. Sittinnya itu bukan jamak mudzakkar salim, tetapi mahmul jamak mudzakkar salim. Isim yang disamakan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Wa amma al-fathatu fatakunu 'alamatan lil-fadhli fil ism alladhi la yanṣarifu mufradan kana nahwu wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il fa hayyu bi ahsana minha aw jam'a taqdirin min mahariba illa idza udifa nahwu fi ahsani taqwim aw taqlat alai al wa antum aqifuna bil masajid. Sedangkan fathah itu menjadi alam tanda untuk jar untuk isim yang la yansarif atau isim ghairu munsarif atau isim mamnu' minasarif. Baik mamnu' minasarif tersebut adalah isim mufrad. Contohnya Ibrahim wa Ismail. Kami wahyukan kepada Ibrahim. Ibrahim ini mamnu' minal sharfi. Maka meskipun ada objek, maka tanda jarnya dengan fathah. Dia mamnu' minal sharfi karena sebab apa ini? Ujman. Najah. Fahayu bi ahsana minha. Maka berikanlah penghormatan bi ahsana dengan yang lebih baik darinya. Bi ahsana itu majrur dengan fathah. Ada ba huruf jar akan tapi ahsan. Dia mamnu' minal sharfi karena dia isim. Isim apa? Isim tafdhil. Isim tafdhil dari isim yang mesti wazan af'alu. Afdalu, ahsanu, akramu. Itu disebut isim takdir. Di atas sana dia dengan fathah karena apa? Karena dia isim fakdil, isim ini isim bukan isim, isim dia isim fakdil. Demikian juga isim mamluk minasafi yang jamak taksir, karena mamluk minasafi itu ada yang mufrad dan ada yang jamak. Allah bercerita tentang jin-jin yang ditunjukkan Nabi Sulaiman. Mereka membuat maharib wa tamatsilah. Mereka membuat maharib, bangunan-bangunan tinggi, tamatsilah dan patung-patung. Namun ini berlaku, yaitu tanda jar isim mamluk minasharfi adalah fathah. Ini berlaku jika tidak mudhaf illa idza udhifa, kecuali jika dia mudhaf. Mamnu minasharfi mudhaf, maka dia jadi munsharif. Bisa ghairu munsharif jika dia mudhaf, maka dia jadi munsharif. Bisa dikasor di ahsani taqwimi, dalam sebaik-baik bentuk. Atau kemasukan al isim mamluk minasharfi jika kemasukan an, maka dia menjadi munsharif untuk sementara waktu. Munsharifnya tidak permanen, namun sementara waktu. Wa antum aqifuna fil masjid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Kemudian yang terakhir yaitu i'rab jazm wal jazmi ala matani. Dan jazm itu memiliki tiga atau alamat dari dua tanda. As-sukunu wa wal aslu wal hadfu wa huwa na'ibun anhu. Sukun adalah asalnya. Wal hadfu dan membuang adalah na'ib anhu, adalah pengganti dari sukun. Dan membuang yang di sini, membuang untuk jazm itu ada dua, membuang huruf ilah dan membuang apa? Membuang apa? Membuang nun. Tanda jazm sukun atau hadaf atau membuang. Dan hadaf itu ada dua macam. Ada hadaf huruf ilah dan ada hadaf anun. Ya. Amat sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudarihi as-sahihil akhiri. Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Sukun itu menjadi tanda jazm untuk fi'il mudarih as-sahihil akhir, yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih, tidak kemasukan huruf illah, dan lam yattasil bi akhir syai'un, huruf terakhirnya tidak disambung dengan huruf apapun. Ada dua, yang sukun itu untuk fi'il mudhari' dengan dua persyaratan. Yang pertama sahihul akhir, dan yang kedua adalah lam yattasil bi akhirihi syai'un. Contohnya lam yalid tidak melahirkan, walam yulad tidak dilahirkan, walam yakun dan lam yakun juga ya. Yalid, yulad sama yakun. Walam yakun dan tidak ada dalam bagi Allah kufuan yang terkufu sebanding ahadun satu pun seorang. Di sini sahihul akhir ini idhofah. Sahihul akhir itu idhofah. mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf sahih al-akhir dengan mudhaf ilaih. Kenapa mudhaf itu agak aneh? Padahal mudhaf kan harusnya tidak ada aneh. Nanti insya Allah kita bahas di pembahasan itu apa? Ya, ringkasnya ini. Karena itu ada dua macam. Ada idhofah hakikiyah dan ada idhofah ma'nawiyah. Idhofah yang mudhof itu jika ada alnya itu berlaku untuk idhofah hakikiyah. Sedangkan idhofah ma'nawiyah maka boleh mudhofnya itu diberi al. Tentang penjelasan lengkap akan ada bab khusus untuk itu. Wa amma hadhu fa yakunu alamatan lil jazmi fi fi'l al-mudari'i al-muqtal al-akhir wa huwa ma'arihu hafu 'illatin wa huruful 'illati al-alif wal waw wal ya hal yakhsha illa Allah wa man yad'u Allah wa man yahtillahu wa fil af'al allati raquha fi sifat an-nun in tatuba wa in tasbiru wa tattaqu wala takhafi wala tahzani. Membuat itu menjadi alamat tanda untuk jazm di dua tempat. Yang pertama fi'il mudhari' mu'tal akhir. Maka di sini membuangnya adalah membuang huruf illah, hatu hafil illah. Apa itu mu'tal akhir? Wa huwa ma dan dia adalah fi'il mudhari' yang akhiruhu huruf terakhirnya adalah harfu illah dan huruf illah. Dan huruf ilah itu ketika alif, wawu, dan ya. Ingat alif bukan hamzah. Di sini kita lihat, kita akan bisa mengetahui bedanya alif dan hamzah. Ini alif dan bukan hamzah. Walam yakhsha illallah. Dan tidaklah takut kecuali pada Allah. Wa man yad'u ma'a Allah. Ini yakhsha membuang huruf ilah. Yaitu alif. Yada'u wa man yada'u ini membuang huruf illah. Yaitu waw. Wa man yahdillah, siapa yang Allah berikan petunjuk. Ada yahdi. Ini membuang huruf illah yaitu ya. Kemudian untuk fi'il yang tanda rafa'nya adalah sukunin nun, adanya nun. Maka membuangnya di sini adalah hatu nuni, membuang nun. In tatuba di surah Tahrim Allah mengatakan in tatuba jika kalian berdua bertobat. Wa in tasbiru wa tattaqu. Maka membuang nun harusnya in tatubani jika kalian bersabar dan bertakwa. Aslinya tasbiruna sama tattaquna. Wala takhafi, jangan engkau wahai Maryam merasa takut. Wala tahzani, dan jangan sedih. Artinya takhafina tahzanina. Dan nunnya dibuat karena ada la, apa ini lanya, nafiah atau nahiyah. Karena la itu ada kedua, ada la nafiah dan ada la nahiyah. Nah, nah, itulah la yang menjajarkan. La nahia, kalau la nahia menjajarkan, tidak. Itu uraian panjangnya. Uraian panjangnya. Kemudian pasalnya itu kesimpulan dari keterangan-keterangan di atas. Sebenarnya mudah dipahami atau mudah dimengerti kalau pakai diagram. Kalau pakai uraian deskripsi kayak gini, itu kalau belum punya memori, belum pernah belajar, belumnya bundet, mumet. Bukannya jelas namun belas. Bukannya dong namun blong. Ini kalau bentuk deskripsi kayak gini jadi sulit. Kalau sudah pernah belajar, dan paham tanda-tanda apa-apa macam-macam dengan cara yang lain yang mudah, maka memahami ini seolah tidak mudah. Fakat jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qismani qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Semua mata pelajaran yang telah lewat minal ma'rufat, yaitu kalimat-kalimat yang mu'rab, maka bisa kita simpulkan ada qismani dua macam. Macam yang pertama yu'rabu bil i'rab dengan harakat. Yang kedua, yu'rab i'rab dengan huruf. Falladhi yu'rab bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut taqdiri wa jam'ul mu'annatsi salimi wa jam'u mu'annatsi salimi. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi'ahi syai'un. وكلها تقطأ في بضمة وتنصب في الفتحة وتخفى في الكسرة وتجزم في السكون. Maka yang di-i'rab dengan harokat itu ada empat macam. Pertama ismu mufrad, yang kedua jamak taksir, yang kedua jamak muannats salim. Karena salim itu sifatnya jamak, bukan sifatnya muannats. Kalau kita baca jamu mu'anas di sekali ini, maka salim itu na'at untuk mu'anas. Kalau kita baca jamu mu'anas di salimu, maka salimu itu na'at sifat untuk jamak. Maka salim di sini adalah na'at atau sifat untuk jamak. Jamak yang selamat dari perubahan. Perubahan dari isim mufradnya muslimah tuh muslimah umumnya tetap doma sinnya tetap sukun namanya tetap nakhrah selamat dari terhir dari perubahan. Beda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu tidak selamat dari perubahan, bahkan menjadi abu-abu, kacau, terubah banyak. Maka dia disebut salim karena dia bukan jamak taksir, sehingga dia salim bebas dari perubahan. Jamak mu'anas menunjukkan mu'anas, jamak mu'anas menunjukkan mu'anas, dan jamaknya adalah bukan mu'anas yang salim, tetapi jamak yang salim, jamak yang salim yang bebas dari perubahan. Kemudian fi'il mudhari' yang diakhiri huruf terakhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Semuanya rofa' dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, dan jazm dengan sukun. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Dan yang menyimpang dari hal tadi ada tiga macam. Menyimpang dari kuluha turfa'u bidhamma, semuanya dirofa' dengan doma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dan jazm dengan sukun. Maka ada yang menyimpang dari ini, dan yang menyimpang ada tiga. Al-ismu alladhi la yansharifu mufradan kana aw jam'an taqdiri. Fa inna yuqtadu fil fathati ma lam yudaf aw tadkhul alayhi al. Isim ghairu munsharif, baik mufrad atau jamak taksir. Maka isim ghairu munsharif, maka dia yuqtad bija dengan fathah selama tidak mudhaf dan selama tidak kemasukan al. Kemudian wajamul mu'anas salimi, jamak mu'anas salim. Kita cuma menyelisih dalam masalah nasab. Fa inna yunsabu bil kasrati. Jadi nasab dengan kasrah. Wa fi'lul mudhari'u al-mursalul akhiri. Fa inna yujzamu bi harfi akhirihi. Wa taqaddamat amsilatu dzalika. Kemudian fi'il mudhari' yang muqtal akhir. Kita lihat al-muqtalul akhir. Ini depan maqfu yang belakang majrur. Kenapa jar? Karena dia mudhof ilaih. Berarti mutar mudah. Mudah soal, karena dia idofah maknawi ya, bukan idofah hakikinya. Fi'il mudhari' yang mutal akhir, fa'inam matanya fi'il mudhari' mutal akhir itu dijajar dengan membuat huruf terakhirnya itu huruf illah. Kita telah lewat amsilah sedalika, contoh-contoh untuk itu semua. Walladhi yu'rafu bil hurufi arba'atu anwa'in. Sedangkan yang di'irab dengan huruf itu ada empat macam. Al-muzanna wa ma humila alayhi. Jamul muzakkari as-salim. Jam'i jam'u al-muzakkari as-salim. Wa ma humila alayhi. Wal asma'u sittatu wal amsilatu khamsatu. Sedangkan yang di i'rab dengan huruf itu ada empat. Yang pertama isim muzanna dan mahmul muzanna. Dihitung satu. Tidak mudah makmul musana di sendiri yang tidak jadi sama kan sama dengan musana yang maka dihitung sebagai musana. Dan yang kedua jamak mudzakkar salim dan makmul jamak mudzakkar salim. Yang ketiga adalah asma'u sittah. Kemudian yang keempat amsilah khamsah. Amsilah khamsah itu istilah lain untuk af'al khamsah. Istilah lain untuk af'al khamsah itu disebut amsilah khamsah. Yaitu fi'il mudhari' yang tanda rofaknya dengan thubutin nun karena dia bertemu dengan alif itsnaini atau wawul jama'ah atau ya mu'annatsah mukhaburah. Itu disebut akal khamsa atau disebut amsilah khamsa. Amsilah khamsa karena itu cuma sekedar contoh ya. Isim yang mesti wazan yang alu, yang alani, yang aluna, tak alu, tak alani atau tak aluna atau tak alin. Siapa yang mengikuti contoh lima ini, fiil-fiil mudhara yang mengikuti contoh lima ini, maka dia mengikuti i'rab, i'rab lima ini. Maka dia contoh berupa lima fiil mudhara. Siapa yang wazannya mengikuti bentuknya seperti ini, maka dia i'rabnya seperti ini. Itu seperti nun kotaknya dan nasab sama jenjennya dengan membuang nol. Fa'amal mutanna fayuqa'u bil alif wa yunsabu wa yujaru bil ya'il maqtuhi maqablaha al maqsuri ma ba'daha wa ulhiqa bihi isnani wa isnatani wa sintani mutlaqa. Mutanna itu rofa'nya dengan alif, nasabnya dan jernya dengan ya'. Muhammadani, gimana ya? Muhammadaini misalnya. Apa bedanya jamak mudzakkar salim sama ya'nya musanna? Muslimina sama muslimain. Maka di sini dikatakan ya untuk musanna itu al-maftuh maqbalah. Huruf sebelum ya itu difathah. Muslimain. Huruf sebelumnya difathah. Al-maqsuri ma ba'dah. Dan huruf setelah ya itu dikasrah. Muslimain. Nunnya dikasrah, mimnya difathah. Itu dengan muslimin ya. Sebelumnya itu dikasrah dan setelahnya difathah. dibalik. Wa'ulhiqa bihi dan disamakan dengan musanna. Mahmul musanna atau mulhaq musanna. Ithnani, ithnatani dan ithintani. Maka dia mulhaq dengan musanna mutlak, secara mutlak tanpa syarat maksudnya. Karena ada yang mulhaq dengan musanna dengan syarat, yaitu kila dan kilta. Kila dan kilta itu mahmul musanna. Kemudian mahmul musanna dengan syarat. Wakila wakilta bisyarti idofatihima ila dhamiri. Kila dan kilta itu mahmul musanna dengan syarat mudhaf kepada dhamir. Contoh, jahani kila huma datang pada keduanya laki-laki, kita huma keduanya perempuan. Ra'aitu kilayhima wakiltayhima maratu bi kilayhima wakiltayhima. Fa'in udhifa ila zahir, akan tapi jika kila dan kilta itu udhifa dimudhafkan ila zahir kepada isim zahir, maka dia bukan mulhaq musanna. Bagaimana kalau kalau idhofah dengan isim zahir karena bil alifi bil ahwali salasati, maka dia bertanda alif, maka dia tetap alif dalam tiga keadaan, keadaan ofah, keadaan nafas, kemudian keadaan jel. Dan tiga tanda dalam tiga keadaan ini ofah, nafas, dan jel, dia tetap alif. Lalu i'rabnya bagaimana? Wakana i'rabuhuma fi harakatin mutaqarribin. Dan i'rab keduanya, keduanya apa maksudnya? Kila sama kilta. Maka i'rab keduanya itu kila dan kilta adalah harakat muqaddar. Harakat muqaddar pada mana? Fitil dalam pada alifnya. Ja'ani kila rajulaini, datang pada kedua laki-laki. Maka kila kita katakan i'rabnya kila apa? Apa i'rabnya? Fa'ilun. Terusnya marfu'un. Terusnya bidhammatin muqaddaratin alal alal apa? Alal alif. Wa huwa mudhafun. Rajulaini mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i li'anna musanna. Wakil tal ma'ataini wa'aitu kila rajulaini wakil tal ma'ataini wa marahtu fi kila rajulaini wakil tal ma'ataini. Nah, kila wakil ta itu mengalami dua keadaan. Pertama, dia mudhaf kepada isim dhamir. Jika dia mudhaf kepada isim dhamir, maka dia mahmul isim musanna. Yang kedua, kila dan kita ini mudhaf kepada isim dhamir, maka dia statusnya seperti isim yang semuanya mukaddar, cuma maksur atau mangkus. Maksur. Kalau mangkus, mangkuknya mukaddar. Nasabnya, nasabnya mukaddar atau dhahira? Dhahira. Majrurnya mukaddar. Maka kila dan kilta ketika dia mudhaf kepada isim dhahir, maka dia seperti isim mansub. Sebagaimana disebut nun fil tawakif fi sarah mutamimah al tawakif kal mansub. Seperti isim mansub itu pihak dan perjalanan semua dengan harakat, namun harakat dan harakat memperjalanan. Ini kan yang kita belajar pada hari ini. Kalau ada yang menyebabkan dari Allah, saya ada beberapa yang menyebabkan dari Allah. Ini yang Gila bukan? Karena kalau ada mudahkan sama mu'anas, maka jumlah mudahkan, maka digunakan mudahkan, digunakan mudahkan. Gitu. Itu termasuk yang dibukakan oleh kaum feminis Arab. Bahasa Arab itu bias gender. Buktinya kalau kemudian laki-laki sama perempuan di satu tempat, maka dia dimenangkan mudahkan. Ya dimenangkan mudahkan. Ini bias gender ini. Itu yang benar. Pada itu al-aq sama al-um, ya. Maka ada laki-laki ada perempuan kalau dalam pemakaian orang Arab, maka jumlah, maka yang dimenangkan kemudian yang dimenangkan adalah lapak menggunakan jadi gila ya, terus mau bisnis dan mau undang ya, nanti jadi bahasa tidak dikenal oleh lain punya bahasa. Aisyah Yudi sudah sekarang tidak pernah berangkat. Abu Lukman Ahmad Yudi.